بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذر الناس، والصلاة والسلام على المنذر المبشر النبي محمد عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت بديع السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك أنت المعين. Amma ba'ad, kita insyaAllah melanjutkan kajian tafsir Al-Isar di pertemuan ke-110 kita untuk surat Al-Baqarah ayat ke-216. Yang mana insyaAllah ayat 216 ini walaupun sebabnya adalah pensyariatan tentang berperang, tetapi fawaid yang kita raup darinya dari satu ayat ini saja itu benar-benar menyeluruh dan mencakup kehidupan kita di setiap hari, bahkan karena detik-detik kita tidak luput dari benci dan suka. Ya, surat Al-Baqarah 216, Allah Ta'ala berfirman, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mari kita terjemahkan dulu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Berarti al-qital di sini berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan itu adalah sesuatu yang kamu tidak suka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia teramat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak. Sedangkan kalian tidak mengetahui. Kalau kita baca sejenak maknanya secara global, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulnya yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman. Makanya di sini dengan alaikum, kalian, Nabi dan juga orang yang beriman, bahwa dia memfardukan, mewajibkan atas mereka berperang. Qital untuk jihad di medan perang ini tentu disyariatkan di periode Madinah. Karena pada periode Mekah, para sahabat, ya, Nabi dan para sahabat dilarang untuk berperang. Ya, tapi tugasnya menyebarkan Islam, menegakkan tauhid, ya, bukan untuk berperang terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu, step yang harus dilakukan oleh muslimin dalam mempopulerkan agamanya itu tidak melalui perang dulu. Kalau belum punya kekuatan. Dan kalau akidahnya belum benar. Ya, oleh karena itu dilarang bagi kita untuk isti'jal dan tergesa. Tidak boleh. Dan dalam masalah misalnya berfatwa, itu pun kadang-kadang tidak semua kebenaran harus kita ungkap. Karena kadang-kadang mengungkap semua kebenaran tanpa meninjau maslahat dan madarat, itu bermadarat. Lebih besar daripada maslahatnya. Ya, walaupun atas nama zahrul haq, yaitu menampakkan kebenaran. Rasulullah SAW pernah ditanya atau pernah bertanya kepada sahabatnya, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah, ya kan, atas Allah. Ya, itu kata hak Allah atas hamba adalah apa? Hanya ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, ya kan? Hanya cuma beribadah, bertauhid, dan jangan berbuat syirik. Adapun hak hamba yang wajib ditunaikan dan pasti ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla, an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Ini simple sekali kuncinya. Walaupun praktiknya sangat berat, tapi kuncinya simple. Kemudian bertanyalah sahabat itu, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, boleh saya berikan kabar gembira ini kepada manusia saat ini juga ya Rasulullah, apa yang kau bilang, yaitu haknya Allah cuma itu, dan juga hak hamba nanti bakal masuk surga, gak bakal dia azab kalau tidak berbuat syirik. Boleh gak ya Rasulullah saya kasih tahu? Apa kata Rasulullah? La tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu kasih tahu mereka dulu. Karena kalau kamu kasih tahu mereka, mereka bakal meremehkan. Padahal ini hak dan salah satu asas dan pondasi agama. Ya enggak? Tapi tidak diperkenankan oleh Rasul untuk mengizharkannya di kalangan awam. Kenapa? Karena ditakutkan, dan ini pendapatnya Rasul, dan pendapat Rasul adalah pendapat yang maksum. Pendapatnya Rasul bahwasanya ini akan menyebabkan kalangan awam apa? Mereka bakal yattakilu. Yattakilu itu oh gitu doang. Ah, gitu doang. Ya. Akhirnya apa? Mereka malah jadi meremehkan, yang tadinya mereka kuat, jadi oh cuman gitu doang. Lama-lama malah justru ya, jadi malah meremehkan dan jadi lebih buruk kondisinya. Ya, jadi seseorang dai atau thalib itu harus benar-benar dia mengerti orang awam. Walaupun orang awam belum tentu mau mengerti ulama ya, atau dai. Tapi ya begitulah. Karena di sini yang mentarbiyah dai atau yang mentarbiyah orang awam, ya dainya, guru atau murabbi itu ya harus mengerti medan. Tapi orang awam tidak diwajibkan atas mereka untuk mengerti medan, atau kadang mereka enggak ngerti gimana perasaan guru gitu. Atau perasaan dai maksudnya, ustaz, ulama, masyayikh. Ala kulli hal, ya kita semua juga muqallid ya, jadi harus belajar. Sampai mana tadi? Berperang lawan ya, mana sih? Orang-orang musyrikin kafir, dan dia mengerti bahwa hal itu tidak mereka, Allah Ta'ala mengerti bahwasanya hal itu tidak mereka senangi sebagai tabiat manusia. Karena dalam peperangan akan terjadi berbagai kesakitan, ya, kelelahan, pengorbanan harta dan nyawa. Dan Allah Ta'ala memberitahukan bahwa apa yang mereka tidak sukai itu bisa jadi merupakan hal yang baik bagi mereka. Dan apa yang mereka cintai, yaitu istirahat, gak mau lelah, gak mau letih, bisa jadi merupakan kejelekan. Ya kan? Pada hari kiamat nanti ada orang ya di yub'ats, yaitu dibangkitkan, dia rajulun samin, gede badannya, tetapi apa, tidak punya amalannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk ya. Karena tidak mau berkorban, tidak mau lelah dalam ibadah, tidak mau sakit-sakitan, itu maunya enak-enakan, padahal itu merupakan keburukan di hari akhir nanti. Nah, salah satunya adalah jihad, yang mana ia merupakan aktivitas yang tidak disukai. Tetapi itu lebih baik bagi mereka karena di dalamnya terdapat kemuliaan, ya izzah, karamah, kemenangan, ya, dan kejayaan agama. Di samping juga itu masalah duniawi, kemuliaan di dunia, kemenangan, kejayaan agama kita itu ketika di dunia. Di samping kemudian nanti di akhirat ada pahala yang besar dan balasan yang agung di akhirat. Di sisi lain, meninggalkan jihad itu sesuatu yang secara tabiat kita sukai. Kita enggak mau bergerak jauh capek-capekan gitu. Ya. Itu hal yang mereka senangi. Ya, itu tabiat. Padahal itu merupakan hal yang buruk bagi mereka. Karena akan mendorong semangat musuh mereka untuk memerangi mereka dan menghalalkan kehormatan mereka, serta menodai kesucian agama mereka disertai ganjaran yang buruk di akhirat kelak. Itu di dunia apa kalau misalnya orang-orang meninggalkan jihad. Ya, maka musuh-musuh akan lebih pede untuk memerangi kaum muslimin dan menodai kehormatan kaum muslimin. Al-Qur'an sunnahnya dinodai. Karena apa? Karena semangat jihadnya kelihatan. Ya. Tapi semangat mentahdzirnya sangat kelihatan, tapi semangat jihadnya kelihatan. Ya, dan inilah yang Allah Ta'ala beritahukan kepada mereka, bahwa mereka mencintai sesuatu yang merupakan hal yang ternyata buruk bagi mereka. dan kebencian mereka kepada sesuatu yang sebenarnya malah baik sebenarnya bagi mereka. Hal ini benar-benar terjadi sebagaimana telah Allah kabarkan, karena Allah Ta'ala telah mengetahuinya sebelum dia menciptakan manusia. Allah Ta'ala mengerti sedang mereka tidak mengerti. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk patuh sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam perintah dan syariatnya, dengan disertai kecintaan. Ya, kita wajib, kalau misalnya ada kewajiban, perintah, kita lakukan dan melakukannya harus dengan kecintaan. Karena ini ibadah. Dan syarat atau rukun ibadah adalah hub, roja, dan khauf. Ada harus ada cinta terhadap ibadah itu. Ketika kita melakukan ibadah dan kita tidak mencintainya, kita kehilangan rukun. Yang akibat kehilangan rukun itu enggak dapat apa-apa. Mungkin ikhlas, mungkin maksudnya emang lillah. Kemudian sesuai dengan sunnah Nabi ya, tetapi enggak ada rasa cinta dalam ibadah tersebut. Ya. Itu hilang, enggak ada artinya. Hilang rukunnya, sebagaimana kalau sholat kehilangan satu rukun itu bisa batal. Ya, atau batal rakaat itu. Serta berkeyakinan bahwa hal itu baik. Segala syariat Allah itu pasti mengandung kebaikan dan tidak terdapat suatu kejelekan pun di dalam syariat Allah. Makna globalis sudah paham. Kita berlanjut ke tafsir tahlili. Kita tafsirkan kata per kata insyaallah taala. Lafal di sini kutiba alaikumul qitala wa huwa kurhul lakum. Kutiba maknanya furidha. Pernah kita bahas tentang masalah katabah. Ya, ada yang mana ya takdir, ada ya takdir di sini takdir kauni, ada yang maknanya takdir syar'i yaitu penetapan syariat di sini, yaitu furidha. Ada yang maknanya menulis. Nah, kutiba di sini artinya furidha, artinya difardukan, diwajibkan. Ya. Dan ingat ayat ini turun di periode Madinah. Dan tadi sudah Anda beritahu bahwasanya di periode Makkah tidak diizinkan berperang. Baru berperang itu diwajibkan ketika periode Madinah. Nah, kutiba furidha, diwajibkan. Dan diwajibkannya atau ujiba atau furidha dengan ta'bir atau ungkapan kutiba, jadi seolah-olah memang ini sudah tercatat dan terlegalisir. Ya. Antum ketika ada pemimpin atau guru atau siapa kepala sekolah memerintahkan para guru, menginstruksikan para guru suatu perintah misalnya. Dan beliau sendiri yang mencatat perintah sambil mencatat. Itu seperti ada tahqiq dan benar-benar ya. Di sini diwajibkan alaikum atas kalian. Kum di sini siapa? Nabi dan para sahabat. Dan tentu untuk kita semua. Karena hukum Nabi dan para sahabat adalah hukum kita juga. Diwajibkan atas kalian, wahai kaum muslimin. Yang pada tadinya Nabi dan para sahabat. Karena kum ni jama'. Dan ketika disebut jama', maka bukan Nabi seorang. Melainkan para sahabat pun pula. Ya. Atas kalian. Apa yang diwajibkan? Al-qital. Al-qital beda dengan al-qatl. Qatl itu apa? Membunuh. Ya. Meregangkan nyawa orang lain atau dia sendiri ya, qatlu nafs. Tapi qital itu memerangi. Memang konsekuensi dari memerangi di sini akan terjadi pembunuhan. Tetapi tidak semua yang diperangi pasti terbunuh. Baik karena lolos, baik karena kita tawan, ya, atau karena faktor lain. Jadi qital di sini perang, ya, berperang. Al-qital berperang. Qital ini masdar. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Yaitu memerangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang juga ada di Arba'in An-Nawawiyah. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi, bukan membunuh ya. Memerangi manusia. Syab an-nas di sini umum jenis manusia. Aku diperangi semua manusia, tapi ada hatta. batasan perang itu sampai apa? Yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Sampai tiga hal, syahadat, kemudian sholat dan zakat. Sampai mereka mau mengimani tiga-tiga itu dan mengamalkannya. Nah, fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum. Terjaga dari mereka, terjagalah apa mereka, darah mereka terjaga. Ya. Ya kan? Tidak boleh kita perangi. Ya, tidak boleh kita perangi karena apa? Mereka statusnya muslim. Karena dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fisqun atau fusuqun wa qitaluhu kufrun." Sibabul muslimi di sini artinya mencela seorang muslim yang dia tanpa ridha dengan celaan itu adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Di sini para ulama beda pendapat, kok bisa membunuh, memerangi muslim kok disebut kufur? Hah? Di sini ada beberapa penafsiran. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa saya maksudnya adalah orang yang menghalalkan memerangi muslim kafir. Maksudnya muslim diperangi halal halal, berarti ini kafir, bertentangan dengan hadis Nabi, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Atau tafsiran kedua, ini kufrun duna kufur. Itu kufur asghar, kufur kecil. Dia tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi memerangi, apa disebut membunuh muslim, bentuk kekufuran kecil. Dan itu dosa besar. Jadi ada dua makna, dua takwilan dan dua tafsiran. Sibabul muslimi fisqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Tadi masih tentang apa? Qital. Itu qital ya. Jadi asalnya manusia itu kita perangi dalam artian kita tidak bersahabat dengan mereka sampai apa? Sampai mereka adalah muslim. Dan itu pun ketika mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak semua layak untuk kita sahabatkan. Karena tidak semua yang menunaikan itu mereka adalah jalis soleh. Ya kan? Tidak semua yang menunaikan tiga itu muslim, mereka adalah teman duduk yang soleh. Bisa sebagian dari mereka adalah jalis asu, teman duduk yang buruk, yang kalau kita duduk bareng dia nambah penyakit. Ya, yang seperti kata ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takbiran beliau apa? Seperti apa? Ber dengan pandai besi, baunya nyengat. Ya, kadang enggak sadar. Dan ketika udah terbiasa dengan bau nyengat, kadang kita enggak sadar dengan bau tersebut. Iya enggak? Ketika kita berada di lorong atau di kamar atau di rumah yang di sana banyak baunya, ya. Kita di dalam terus lama-lama kita enggak ngerasa ada bau. Akhirnya ketika ada tamu datang, baunya masyaallah. Tapi tuan rumah enggak tahu. Kenapa? Karena terbiasa dengan itu, menjadi tabiat yang dia cium. Contoh misalnya orang-orang di Bantar Gebang, ya, maaf ada dari sana ya. Mereka mencium sampah itu udah everyday, daily life-nya mereka apa? Cium sampah, tanpa mereka inginkan. Begitu. Akhirnya tiada hari tanpa mencium sampah. Iya. Udah terbiasa dan gak merasa itu dia sedang mencium sampah, enggak. Karena udah terjerat di atmosfer kesampahan gitu. Iya. Nah, tapi orang yang masuk Bantar Gebang dari luar, masyaallah. Misal kota wisata itu kalau hujan itu bau Bantar Gebang masuk ke sana. Orang kata apa, rumah nyewa 1 miliar itu rumah-rumahnya masyaallah. Ya, beli rumah berapa miliar gitu kan, sampai sana musim hujan baunya masya Allah, harus dalam rumah tuh tutup pintu nyalain AC ya. Sampai mana kita tadi, kok aneh jauh sana, astagfirullah. Jalisu Jadi tidak semua, tolong ingatkan anak ya, anak, kebanyakan beban pikiran dan kehidupan. tidak semua muslim itu thayyib, lebih saleh. Jadi dan Rasulullah menyuruh kita kan melihat kepada temannya gitu kan. Nah. Jadi kalau misalnya mau bersahabat itu dengan yang muslim yang saleh. Allah, ini anak kok jadi error gini. Jadi su ya, teman yang buruk ya. Tapi jadi muslim tidak boleh kita perangi. Tapi bukan berarti semua muslim harus kita sahabati, ya enggak? Nah, karena ada tinjauan lain. So, itulah kehidupan tuh, banyak tinjauan. Salaf ketika berfatwa banyak tinjauan. Enggak sekedar ini ya satu sisi doang gitu. Tapi apa yang dikeluarkan dari lidah mereka itu sesuai dengan tinjauan yang paling perfect di kalbu mereka. Oh, dari sisi ini kalau saya bilang ini bakal hancur. Dari sisi ini kalau saya bilang ini juga bakal sesat gitu. Maksudnya orang salah paham. Cari kata yang paling tepat sesuai dengan konteks. Baik, itu tentang al-qital. Al-qital yaitu memerangi, dan dilarang bagi kita untuk memerangi muslim. Dan kalaupun kita memerangi muslim, ada hal yang kita perangi yaitu apa? Imma kemaksiatan, imma kebid'ahan. Iya. Atau akhlak yang sayyi, akhlak yang buruk. Udah itu aja. Nah, tapi itu pun memerangi dalam artian bukan memerangi zat keislaman dia. Sehingga ketika kita memerangi dia, kita tentu terus mendoakan dia agar berubah. Itu muslim kayak gitu tuh. Adapun kalau misalnya kita tidak suka dengan orang, kemudian kita enggak pernah orang ini muslim ya. Kita enggak pernah mendoakan dia dapat hidayah. Ini ada muskilah berarti di hati. Ini bukan al-bughd fillah. Bukan. Bukan al-bukfillah. Kecuali kalau orang tersebut memang sudah keterlaluan, kebidaahannya. Dan sudah tegak hujah berkali-kali atasnya. Kalau yang seperti ini, kita tawakuf dan kita minta sama Allah mana yang lebih layak untuk dia. Beda dengan orang-orang yang sebenarnya mukallid. Ya, biasa, walaupun ngotot, tapi dia mukallid gitu loh. Jahil, tapi la ya'lam annahu jahil gitu. Jahil murakab. Yang seperti ini, doakan. Ya, karena bisa jadi kita dulu juga gitu. Orang jahil itu kan dia tidak tahu. Berarti pandangan dia ketutup ya dari pengetahuan. Bagaimana cara membukanya itu? Kita belum berhasil membukanya. Kasihan dia gitu kan? Kasihan. Beda dengan orang yang ngerti. Kalau yang ngerti udah tegak hujah atasnya, udah benar tuh ngerti. Tapi masih kayak gitu, ini beda nih orang gitu kan? Tapi kalau misalnya yang jahil ini harus benar-benar dirangkul, didoakan ya, diberi hadiah. Disapa, disenyumin, jangan diledek ya. Karena bisa jadi dia ketika nanti dia sadar, dia bisa menjadi orang yang paling pertama yang nolong kita, bisa jadi ya. Atau di hari kiamat dia menjadi saksi di hadapan Allah atas kesabaran kita mendakwahi dia, bisa jadi gitu ya. Astagfirullah, anak minta maaf, ini emang agak apa bercabang, banyak cabang di pikiran anjing, enggak tahu kenapa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-qital masih di masalah kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian memerangi ya. Itu satu kalimat. Ada kalimat berikutnya. Wa huwa kurhul lakum. Wow, di sini menunjukkan keadaan haliyah. Sedangkan ya, atau padahal, maknanya gitu. Dia keadaan yang menunjukkan keterbalikan sesuatu. Allah mengharuskan gini, tapi sedangkan kalian dalam keadaan tidak menyukai yang Allah haruskan. Wahua, tadi waw sudah, waw halnya. Menunjukkan keadaan ya, statement berikut. Statement berikut menunjukkan keadaan statement sebelumnya. Wahua, huwa di sini artinya kan dia. Ketika disebut dia ini kan kata ganti, berarti menggantikan suatu kata yang telah ada sebelumnya, ya enggak? Nah, apa kata tersebut? Benar enggak akidah antum? Al-qital, ada pilihan berikutnya, kitab atau katb. Huwa di sini tadi bisa dua penafsiran ya. Tapi nanti kita finalkan nanti bentar. Kurhun ini artinya apa? Hah? Coba di sini kurhun tidak disenangi oleh jiwa-jiwa kalian secara tabiat. Hah? Kurhun. Kurhun ini termasuk masdar bukan? Masdar dalam ilmu Arabik. Dia adalah masdar yang bermakna maf'ul. Ya, masdar yang bermakna objek. Arti kurh ada bukanlah kebencian di sini, tapi yang dibenci. Yang dibenci. Ya. Kurh di sini artinya makruh. Wa huwa makruhun lakum. Dan dia adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian, enggak kalian suka. Ya. Contoh lain misalnya masdar yang bermakna maf'ul. Man 'amila 'amalan, kata Rasulullah SAW, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan. Ya, man 'amila 'amalan melakukan suatu amalan. Kan amal ini kan masdar. Amalan artinya apa? Sesuatu yang diamalkan bukan. Amal makna ma'mul. Jadi ini masdar bermakna maf'ul. Barang siapa melakukan suatu yang dilakukan, suatu perbuatan, karena perbuatan adalah yang diperbuat, kan? Barang siapa melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perkara di kita dalam syariat Islam, bahwa raddun. Radd ini juga masdar. Tapi dia bermakna maf'ul. Maknanya fahuwa mardudun. Maka amalan tersebut ditolak. Jadi ditolak itu bukan fahuwa radd, maka itu adalah penolakan. Maksudnya bukan penolakan maknanya. Itu adalah ditolak. Ya. Jadi amalan yang tidak ada syariatnya ditolak walaupun niatnya benar. Mungkin niatnya dapat ganjaran insyaallah. Tapi amalan itu tidak ada syariatnya ditolak dan tidak berkah. Tetap memiliki keberkahan. Walaupun berefek. Tapi yang namanya proses itu dipentingkan dalam Islam. Iya. Karena kaifiyah tata cara ini ada aturan. Dan ketika aturan diignore, maka tidak berkah. Walaupun berhasil. Jadi Islam itu Allah Ta'ala, ya, bukan hasilnya yang kita cari. Maksudnya Allah Ta'ala tidak menentukan hasilnya gini-gini, bukan, tapi caranya dulu kalian misalnya sudah benar belum. Yang sebelumnya niatnya dulu, niatnya kemudian caranya sudah benar belum, nanti baru Allah kasih keberkahan. Jadi gitu, rod, yaitu mardud, ditolak. Ya. Itu contoh masdar bermakna maf'ul. Nah, di sini kurhun juga gitu. Kurhun bermakna makruh. Dan itu dibenci lakum oleh kalian. Enggak disukai oleh kalian hal tersebut. Nah, lihat di sini ternyata di sini ada huwa. Huwa. Dan itu dibenci oleh kalian. Huwa di sini kembali ke mana, ikhwan? Antum harus seger dong kayak anak seger. Antum lemes banget sih. Huwa di sini kembali mana? Al-Qital atau ke? Kitabah, kutibah, kitab. Masdarnya kutibah. Masdarnya kutibah berarti apa? Pengwajiban. Jadi bisa, maksudnya huwa di sini bisa ke masdar pengwajiban, bisa ke peperangan. Mana yang dibenci? Kalau misalnya dijawab yang dibenci adalah qital, maka itu tabiat. Kalau huwa di sini kembali ke masdar kutiwa, maka itu kufur. Paham enggak di sini? Karena kutiba ini kan diwajibkan atas kalian perang. Dan itu dibenci oleh kalian. Nah, ini yang dibenci ini apa? Perangnya atau pengwajiban? Perangnya, kalau pengwajibannya yang dibenci, kufur berarti. Iya, diwajibkan sholat, ya. Diwajibkan bangun pagi, ya, subuh-subuh atau pas subuh gitu kan. Dan itu sesuatu yang pagi. Ya. Yang enggak sukanya bangun paginya atau syariat salat subuh. Kalau yang tidak disukai syariat salat subuh, oh ini bisa kufur ini. Gitu kan? Jadi jangan sampai salah. Ya. Jadi huwa di sini kembali ke qital. Dan qital itu peperangan, secara tabiat manusia itu sebenarnya enggak mau perang, jelas. Secara tabiat manusia itu enggak mau perang, dan setelah perang biasanya nyesel. Ya. Bapaknya peperangan yaitu Korun. Anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil. Ya, itu pun nyesel akhirnya kan. Ya, peperangan yang tidak didasari dengan hak itu pasti nyesel nanti. Lebih-lebih di akhirat. Tetapi ada peperangan yang membuat pelakunya tidak menyesal, bahkan mendapat pahala, itu jihad fisabilillah. Dan yang meninggalkannya juga nyesel nanti bahkan. Jadi ini kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Lihat di sini, perbuatan qital ini secara tabiat itu enggak disukai. Enggak disenangi oleh jiwa-jiwa. Ini secara apa? Secara tabiat. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin dalam tafsirnya jilid 3, fakarahatul qitali amrun tabi'i. Enggak suka dengan peperangan itu perkara yang tabii. Tabii, yaitu sesuatu yang memang aslinya manusia itu enggak suka. Ya. Fa innal insana yakrahu an yuqatila ahadan minan nasi fayaqtulah. Sesungguhnya manusia itu enggak suka memerangi siapapun sehingga dia pengen ngebunuh, itu enggak. Sebenarnya asli tabiat itu enggak suka. Makanya orang-orang yang begal itu keluar dari tabiat. Ya, keluar dari tabiat mereka. Ya. Lakin idza kana al-qitalu mafrudan alaina, tetapi kalau misalnya peperangan ini diwajibkan atas kita dan yang mewajibkan adalah Rabb kita, sara mahbuban ilaina min wajhin, maka peperangan ini menjadi kita sukai dari satu sisi, wa makruhan lana min wajhin akhar, dan kita enggak suka dari sisi lain. Itu wajar enggak? Wajar. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku cuci kaki, kemudian ku tidur lagi. Gimana tadi? Gimana sih itu? Bangun tidur, ku terus bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau misalnya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Enggak bisa dijadiin lagu itu. Panjangan ya. Nah, itu ketika bangun itu kan susah itu. Maksudnya banyak hal-hal yang memberatkan, kadang dihalusinasi seperti kita udah sholat. Menghalusinasi, ya. Seolah-olah kita udah sholat, ya. Dari kita kecil tuh kayak gitu tuh. Karena udah dititipin setan untuk diri kita. Ya, dipanggil mama kita. Bangun, bangun. Perasaan gue udah sholat deh tadi, gak usah. Gitu. Digambarin tadi udah sholat kok tadi berjamaah lagi, gitu kan? Digambarin kayak gitu. Ya pas bangun-bangun di jam berapa, gitu, Masya Allah. Itu syaitan yang mentazin dan menghias-hias kita tuh. Kalaupun kita sadar mau bangun, itu sesuatu yang berat sekali. Itu kurhun lakum, ya gak? Sesuatu yang secara tabiat itu berat memang. Tetapi syub di sini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, yaitu berupa hal-hal yang memberatkan jiwa kita. Itu justru menambah pahala ketika kita melawannya, Masya Allah. Itulah ujian. Alhamdulillah. Ya, atas segala ini semua. Ya, tapi itu semua melawannya dengan apa sebenarnya? Jiwa, kalbu. Ketika ini adalah kurh, sesuatu yang dibenci sama kita, maka melawannya dengan kalbu. Sehingga dialah yang menjadi pemimpin dan komandan untuk menggerakkan jasad kita. Ya. Ya. Misal, kalau seseorang suka dengan sepak bola, jam 2 ada final Liga Champion League. Ya. Itu udah final dan jagoannya yang main, itu kolbunya mail. Nah, itu mail itu apa namanya, condong kepada itu. Maka tanpa waker, tanpa alarm yang digandakan itu pun, dia bangun. Karena syaitan yang bangun, mas, bangun mas, ayo nonton bareng. Kalau misalnya enggak sampean enggak bangun, enggak ada yang nyetel tuh TV-nya. Masa saya nyetel enggak bisa, kata jin. Ya kan? Jadi dia bangun, ya. Bangun. Pernah dulu, zaman dulu ya, ana nonton bola gitu. Jam 2 gitu. Nonton bola anak TV ya, waktu kita pernah waktu lama sekali itu tahun berapa enggak. Itu kita nonton bola tengah malam. Sepertiga malam, menjelang sepertiga malam terakhir kayaknya. Aku lupa lagi berapa. Pokoknya nonton bola. Pas sesi babak antara babak pertama dan babak kedua kan ada jeda ini. Minum, turun minum namanya. Nah itu, teman anak itu sempat-sempatkan di sesi itu tahajud. Iya, babak kedua mulai selesai tahajudnya nonton. Beneran, itulah orang-orang yang alim tuh seperti itu. Masya Allah. Astagfirullah, sampai mana kita? Anak-anak sering putus koneksi anak ini. Nah, tadi tentang bangun tidur ya. Iya, tentang bangun tidur. Jadi dorongan di hati itu benar-benar kuruh itu harus dilawan dengan hub. Dan alhamdulillah dalam hadis atau dalam ayat itu banyak sekali motivasi, pendorong-pendorong supaya kita dapat surga. Makanya seringkali pendorongnya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, apalagi tentang hari akhir. Kita mengingat nanti bakal ada pahala, itu menjadi pendorong. Ya, kenikmatan sholat subuh. Kadang kalau misalnya kita kelewatan sholat subuh, nyesel nggak loh? Nyesel. Ada yang nggak nyesel di sini? Kelewatan sholat subuh bangun jam 7. Nyesel, ya. Kalau nggak nyesel berarti malu secara. Ya, kehilangan jemaah subuh aja itu udah nyesel itu, aduh, kayaknya pengen, aduh ya Allah. Dulu ada salaf, seorang salaf itu ketinggalan sholat subuh, maksudnya ketiduran. Setelah itu dia langsung baca Quran seharian untuk menebus itu penyesalannya dia tuh, karena ketinggalan jemaah subuh. Itu laki-laki ya. Abdullah bin Ummi Maktum itu memiliki sekitar 6 alasan untuk tidak berjemaah. Iya enggak? Di antaranya buta. 2, tua renta. Tua, orang tua itu mbah-mbah loh itu. Iya kan? 3, gelap. Iya kan? 4, banyak binatang padang pasir. 5, rumahnya jauh. 6, banyak akar-akar pohon. Itu semua ada hadisnya itu. Tapi beliau itu dengan 6 reason yang kuat itu, beliau apa? Tanya Rasul, ya Rasulullah, gimana nih? Apa ada udzur? Ente dengar suara azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Ya udah ajib. Ajib artinya apa ajib? Bukan ajib. Ajib itu bukan ajib di sini. Ajib. Ajib bukan pakai ain, ajib jawab. Jawabnya apa? Udah saya jawab ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, bukan itu maksudnya. Jawab itu belum cukup dengan yaitu dapat syafaat insyaallah, tetapi jawab yang merupakan kelaziman seorang muslim itu datang. Ya, kalau dia enggak sakit. Kalau dia agak hujan, ya kalau sakit karena hujan silakan di rumah. Iya. Syafi'i ini lihat dorongannya apa kok bisa orang-orang salaf itu begitu giatnya? Karena ini. Karena kurh kebencian, ketidaksukaan itu kan tabiat di kalbu dan melawannya juga dengan kalbu. Iya. Antum ketika sakit hati ya, lawannya itu ya dengan hati antum juga. Iya. Apa bisa antum sakit hati kemudian antum pakein gosok-gosok? Gak bakal sembuh Allah. Coba ya. Yang putus cinta atau yang anaknya durhaka padanya atau yang gagal masuk SIMAK UI atau apa gitu kan? Atau dipecat dari kerjaannya ya. Coba udah galau kayak gitu coba giniin terus tuh hati. Gak bakal sembuh insyaallah. Tapi lawannya dengan apa? Dengan perasaan juga. Lawan perasaan dengan perasaan. Nah, alhamdulillah di Al-Qur'an dan hadis itu jawaban semua ada alhamdulillah. Tapi memang ketika jawaban itu udah ada, mencernanya itu tidak semudah itu dan mengaplikasikannya juga tidak mudah. Butuh benar-benar isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah supaya dikuatkan. Ya. Wa huwa kurhul lakum, sesuatu yang tidak kalian sukai, bayangkan. Sahabat pun asalnya juga enggak suka perang. Walaupun orang Arab itu tradisinya juga suka perang, tapi asal tabiat manusia siapapun tidak suka yang namanya perang, apalagi orang Indonesia. Makanya kalau misalnya orang Indonesia terprovokasi itu berarti keluar dari fitrahnya Indonesia sebenarnya. Tapi memang mudah Kenapa mudah? Karena ilmunya kurang. Orang kalau ilmunya kurang, emosinya yang pakai. Orang kalau ilmunya kurang, emosi yang kepake. Jadi gak balance dia. Ya, karena ilmunya kurang dan akalnya kurang. Ilmu itu kan masuknya ke akal ya. Ketika akal itu dipenuhi ilmu dan mencerna ilmu, itu dia balance dia emosinya. Tapi kalau ilmu yang gak dipakai, akalnya juga gak berfungsi banyak, emosi jadi. Ya. Ana putus lagi nih, putus koneksi lagi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kata Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, aktsaru taklif la yakhlu an masyaqqah. Mayoritas pembebanan syariat itu tidak terlepas dari masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Pembebanan, keberatan, enggak lepas itu. Yes, mayoritas dari syariat Islam itu enggak lepas dari yang namanya beban. Salat, kata Allah Ta'ala, wa innaha lakabiratun illa al-khashin. So, kata Allah Ta'ala gimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan cara apa? Sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu kabirah, besar perkaranya, maksudnya sulit. Kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu adalah sujudnya qalbu, bukan? Berarti khusyuk itu amalan hati. Bagaimana kita bisa tidak keberatan sholat? Caranya khusyukkan. Nah, hatinya itu. Kalau hati kita khusyuk, sholat sebanyak apapun itu gak berat. Ada Allah anak kok di tempat dekat rumah, itu jadi imam. Kalau anak jadi imam subuh, itu ada bapak-bapak yang mewakafkan tanah itu selalu protes beliau. Protesnya apa? Kepanjangan baca. Anak baca cuma satu halaman tok. Apa misalnya surat apa gitu kan, satu halaman doang, Abasa misalnya, itu panjang banget ya. Tapi yang lain gak ada protes, hanya bapak-bapak ini ya. Rokat kedua paling setengah atau kenapa kok anak doang yang diprotes? Karena yang paling panjang yang bacaannya pertama ya. Satu halaman doang ya akhi. Kalau misalnya untuk melihat sunnah rasul hari Jumat, surat Al-Insan rokat pertama, ada surat As-Sajdah rokat pertama. Saja berapa halaman? 3 halaman. Dan Rasulullah SAW bacanya juga enggak ajlamin tanzilu kitab minallahi lazil hakim, enggak gitu. Bacanya juga dihayati. Dan kadang Rasulullah mengulangi sampai 3 kali ayat itu. Ya. Kenapa ini protes? Dan ternyata bapak ini punya jimat-jimat semacam-macam kayak gitu, enggak tahan jadi. Perutnya sakit. Ini perutnya sakit. Padahal anak enggak niatin apa-apa loh. Ya salahmu dewek gitu kan, tapi ini orang tua gitu loh masalahnya. Kita mau bilangin, "Pak, berhenti kayak gini." Waduh, ntar ada masalah lagi, gitu kan? Ala kulihal. Itu masalah kolbu juga. Nah, kolbu ini ya, kolbu ini kan pengaturan darah di sana. Dan syaitan itu yajri majrad dam. Mengalir di aliran darah. Dan ketika seseorang menggelegak emosinya, syaitan itu semakin ke jantung. Kalau syaitan udah sampai jantung, dikuasailah dia. Ya kan? Dikuasai itu orang. Nah, kalau orang sudah percaya dengan jin, dengan syaitan, itu dikuasai hatinya. Nah, ketika mendengarkan ayat Quran itu, gak bisa. Kecuali kalau orang yang korinya itu gak ikhlas, gak apa. Ruhnya gak ada. Karena orang yang baca Al-Quran tanpa keikhlasan, gak ada ruh di bacaannya. Ya, jadi masalah kurh itu masalah hati. Dan yang menyembuhkannya adalah perasaan di hati. Sebenarnya boleh minta izin sebentar, mau wudu sebentar. Hah? Antum fadhol istirahat dulu sebentar. Ya paling berapa menit? Kalau fadhol istirahat.

Bismillah. Kita teruskan. Bismillah. Afwan jeda sebentar tadi. Kemudian di sini lihat. Kita lanjutkan wa azza an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan asa ya, boleh jadi ya, asa di sini kan bisa untuk roja, harapan, bisa untuk tarjiyah atau taroji. Tarjiyah dengan taroji itu beda ya. Tarjiyah dengan taroji itu beda. Ya, di sini boleh jadi itu asa, terjemahan dari boleh jadi. Takrohu syai'a, kalian membenci sesuatu, ternyata huwa khairul lakum. Huwa di sini kembali ke mana? Kembali ke kurh atau kembali ke syai'a. Hal tersebut ternyata khairul lakum, baik buat kalian. Oke. Nah, sekarang lafal asa ini, yang mengatakan asa itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah Azza wa Jalla mengharapkan? Enggak. Nah, ini makanya asa ini ada di antara fungsi atau usage atau makna asa itu bisa taroji, bisa juga tarjiyah. Dua-duanya beda. Taroji itu roja. Seperti kalau misalnya kita minta kepada Allah ya, ngobrol sama teman, asa an nanjah, artinya apa? Moga-moga kita ini lulus, sukses. Asa ini apa? Roja, taroji ya. Tapi kalau asa itu tarjiyah itu seperti kalimatnya, ana pak guru ya. Pak guru ada murid ana misalnya. Le, sinau, singkenayo le, kan? Belajar yang benar. Le, kamu belajar yang benar. Moga-moga kamu lulus. Moga kalau kamu belajar itu, kamu bakal lulus. Itu tarjiyah. Apa tarjiyah? Membuat dia berharap. Paham gak? Beda gak, Kamar? Saya berharap dengan saya membuat orang lain berharap. Asa di sini Allah Ta'ala tidak berharap, tidak berhak, karena berharap ini seperti membutuhkan, kan? Maksudnya di sini Allah membuat kita tuh berharap. Bahwa saya semoga-moga dalam hal yang saya benci ini ada kebaikan. Paham gak di sini pemahamannya? Antum kalau paham tuh indah banget ini kalimat. Ya? Kalau antum paham benar-benar asa ini indah, kan? Allah Ta'ala menyebutkan asa boleh jadi. Allah ketika memberikan sesuatu yang secara tabiat kita itu gak suka, tapi Allah tetapkan itu harus tuh. Tapi kata Allah, boleh jadi itu baik buat kamu. Seperti kan berarti, oh ada harapan. Bukan? Walaupun ini saya gak suka, terpaksa saya gini, tapi Allah memberi saya harapan. Pasti ada kebaikan di situ. Dan pasti ada kebaikan. Ketika Allah Ta'ala memancing atau di sini membuat kita itu berharap, dengan janji dari Allah Azza wa Jalla itu adalah kepastian. Tapi kita harus merealisasikan itu. Nah, wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu enggak suka bangun subuh, tapi padahal itu baik sekali buat kalian. Iya. Kita ngerasain kalau misalnya bangun subuhnya tertib benar gitu kan. Ke masjid, itu rasanya waduh indah banget. Imamnya bagus, enak. Sempat sholat 2 rakaat di antara 2 azan ya, di antara azan pertama azan sama qomat kan. Terus abis itu doa, abis itu sholat, kemudian zikir, itu enak abis itu tuh satu hari abis itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita ketiduran walaupun belum sampai selesai waktu subuh, tapi lewat jemaah subuh di masjid ya, jemaahnya sama siapa? Sama istri kalau punya gitu kan. Kalau nggak punya sama siapa, ya sama jin korin. Gitu kan. Nah, itu gimana rasanya? Beda. Ya. Ternyata dibangun subuhnya kita tuh ada kebaikan yang banyak, keberkahan. Kalau kata orang tua, ya, bangun pagi, ntar rezekinya dipatok sama ayam. Allahu a'lam itu. Maksudnya itu sebenarnya bukan hakikat itu majazi ya. Ayam aja pagi-pagi itu udah pada teriak-teriak tuh pengen minta keluar dari sarang. Keluar untuk nyari beras, nyari makan. Kita masa nggak bangun pagi. Contoh lain, kita nggak suka ini terjadi, tapi ternyata itu kebaikan, yaitu musibah, fitnah, ujian, ya, bala dari Allah Azza wa Jalla. Udah pernah Anda bilang, ya udah pernah kita tuturkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya riwayat para ashabus sunan, bahwasanya siapapun yang di agamanya fi dinihi shalabah, ada shalabah, yaitu ada kekuatan di agamanya, maka zida lahu fil bala, dia akan ditambah ujiannya, ya kan? Itu pasti ada tuh. Nah, ujian akan selalu ada. Nah, itu ujian kita enggak suka. Tapi ternyata dari ujian itu justru ada kebaikan setelahnya. Pasti itu. Sakit ada kebaikan setelahnya. Contoh misalnya orang kalau misalnya kita semesteran ya, akhir semester mau UAS ya kan. Ada ujian. Enggak suka kita mau ujian kadang-kadang. Sama UAS itu, nyempet sebel. Aduh, pakai ujian-ujian segala lah. Belajar habis itu. Demi lulus. Tapi coba setelah ujian kan pulang kan? Iya pulang, habis itu enggak pernah belajar lagi. Kan gitu biasanya mahasiswa. Ujian nilai dari nilai, wah senang gitu kan. Liburan, udah selesai, udah khatam, tamat, udah tamat ilmunya dah. Nanti semester berikutnya kembali menjadi orang awam. Mulai dari nol ya mas, gitu kan, mulai dari nol. Bisa gitu ya. Banyak dari tulab atau mahasiswa jamiah, kampus-kampus syariah bahkan. Ya. Pulang dari kampung, balik ke semester berikutnya, itu jadi orang yang ini mulai dari nol. Jadi awam lagi. Padahal ketika mau ujian itu, udah jadi ulama dia. Ditanya masyiknya, dijawab sama dia di kertas ujian. Tapi kemudian hilang. Ya. Oleh karena itu, orang kalau misalnya dalam ujian, dalam ilmu soal akademisi ini, mana yang memang dia pengen nyari ilmu itu ketahuan ketika dia di liburan. Bukan pas lagi ujian akhir. Ya. Pas liburannya. Atau setelah lulusnya. Kalau dia liburan atau setelah lulusnya, dia gak pernah buka buku ini lagi, itu berarti emang enggak ini. Enggak benar kuliahnya, kan? Enggak benar, enggak niat dia sebenarnya. Dan betapa banyak orang di kampus-kampus umum tuh kayak gitu. Iya. Banyak banget. Karena apa? Faktor lain, faktornya ada lagi, susah nyari kerja di bidangnya. Iya enggak? Misalnya apa fakultasnya apa? Fakultas ilmu pengetahuan dan budaya misalnya. Kalau enggak salah ada fakultas itu. Di UI kan ada kan? Sastra apa? Sastra Jawa. Ya. Sekarang kerjanya apa? Jadi kerjanya saya di bank. Loh, kok nyambung gitu? Kok bisa? Ih, soalnya nyari kerjaan untuk Jawa susah. Di Semarang susah. Mau gimana? Sastra Jawa siapa yang peduli, Mas? Gitu kan. Ya udah saya jadi apa gitu di bank, kerja di bank. Itu banyak. Dulu kita punya berapa murid sastra Arab UI itu keluar di bank kerjanya. Gak ada nyambung pada, gak ada nyambung ya pada, gak ada sama sekali, gak ada 1% pun nyambung, gak ada. Kok bisa kayak gitu? Karena sulit nyari kerja untuk sastra Arab. Ya, selain itu memang keilmuan juga masalahnya. Nah, tadi sampai mana kita? Sampai mana? Apun, benar-benar apun tadi. Nyambung sampai mana kita? Tarjil? Tarjiah. Astagfirullah, tarjiah. Ana lagi error, afwan ya. Jadi tarjiah itu membuat antum berharap. Maka ketika ada yang hal-hal yang sulit ini, antum berharap ada kebaikan di baliknya. Ini untuk menghibur dan melipur lara orang-orang yang sedang kena musibah, orang yang sakit dan seterusnya. Contoh lain juga yang boleh ana contohkan di sini adalah masalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu sulit, ikhwan. Enggak semudah, ya sekarang mudah, tapi justru dengan kemudahan ini hilang berkahnya seringkali, ya, dengan ada internet, ya, dengan adanya Telegram, dengan adanya WhatsApp. Antum jujur aja, banyak grup di kamar, di kamar lagi, di apa namanya, di HP, banyak grup, ada berapa, lebih dari 5, ada lebih dari 5, dan anda menyesali, tapi gak bisa anda tinggalkan, bukan karena apa-apa, karena kalau anda tinggalkan, orang bakal suudzon sama anda, berarti riya bukannya. Nah kan gitu, ini banyak grup, apa isinya? Isinya itu update demonstrasi, Allahu musta'an. Capek kan? Update demonstrasi, ricuh sana sini, ustaz ini, ustaz itu, aduh ya Allah, kiamat ini. Atau faedah-faedah lainnya misalnya, banyak faedah itu. Kalau misalnya ada channel Telegram, mana gak pakai lagi serang. Channel Telegram atau melihat ada berapa channel antum ya. Channel dakwah semua, ini, ustaz ini, banyak. Buka, thread, skip. Buka yang lain, flip. Itu dibuka tuh cuma buat supaya gak ada notifikasi sisa itu aja, udah gitu dah. Padahal itu ilmu, itu surga itu. Surga itu kan kayak gitu, tingkah kita sekarang. Iya, antum ketawa, karena emang itu happening buat antum kan. Itulah keterjadian sekarang. Ilmu itu murah, gak dihargain. Ya, yeah. Seandainya kita mau benar-benar mengagungkan ilmu-ilmu ini berat nih. Antum, satu ayat nih. Ana sebenarnya udah prepare, dan ana meminimalisir prepare ini. Karena udah banyak kegiatan. Cuma berapa kitab doang ana buka, dan ana copy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 kitab tafsir doang. Padahal kitab tafsir ada berapa puluh. Tapi cuma segini doang. Sebenarnya kalau mau lebih bisa, satu ayat ini banyak. Dan itu pun anda belum semuanya benar-benar memahami. Karena berat, ilmu ini berat. Satu ayat aja itu berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita hafal, kita fahami, kita amalkan, itu berat sekali, berat. Soal ilmu ini, ketika seseorang meremehkan perkara ilmu, maka akan terlihat jelas di kepribadian dan kesehariannya dia. Ya. Anda tahu kenapa asatidzah, sebagian asatidzah bilang, jangan bahas fitnah. Kenapa? Bahas ilmu, fokus di ilmu. Ada apa? Kenapa? Karena mayoritas yang ngaji sekarang itu awam mukallid benar-benar. Dan orang awam itu ibarat buih di lautan. Ketika mereka membahas gelombang, mereka akan ikut dengan gelombang itu. Mereka belum menjadi pohon kelapa di pinggir pantai, ya kan? Belum bisa. Mereka nggak bakal bisa teguh gitu. Kalau misal, makanya ke ilmu, karena ilmulah yang mengokohkan, ya. Dan ketika kita lihat beberapa ikhwan juga yang mereka ikut dengan nasihat asatidzah, maksudnya ikut ini kopas nasihat asatidzah untuk menyerang orang-orang yang beda pendapat. Kemudian mereka bilang, kita harus menuntut ilmu, kita harus fokus di ilmu. Tapi buktinya mereka malah update kegiatan-kegiatan demonstrasi. Ini apa? Kabur maktan indallah yang takul malah tak'al. Ya, nyuruh orang supaya fokus ke ilmu. Maksudnya ikut fatwa ustadznya. Tapi sendirinya. Ngomongin demonstrasi, jangan kayak gitu. Ya, bukan, gak benar. Mantengin TV itu, Masya Allah. TV dipantengin tuh. Apa yang update? Sampai semalaman gitu, anak nggak tahu sampai jam berapa. Itu anak sendiri pun, anak pribadi, ya alhamdulillah, itu cuma tahu dari WhatsApp aja itu. Itu pernah udah 4, apaan sih ini? Berapa ikhtilaf dalam berita ini, gitu-gitu. Apa, ini apa ini? Antum tahu kenapa koran itu suka dipakai buat bungkusan? Karena nggak ada harganya. Walaupun antum beli. Dan ketika antum melihat kitab kuning dibuat bungkus, antum sakit hati. Kenapa? Beda. Antum ketika membahas ilmu, hati tenang, insya Allah. Ketika antum membahas ini semua, riwa hati antum. Kenapa banyak orang bingung? Ikhwan-ikhwan sekalian, bingung, ustaz ini bilang gini, tapi dia benar dalilnya. Ustaz ini bilang gini, tapi dia benar. Dia juga, dia ustaz kabir, tapi kok beda ini? Yang mana ini? Ijtihad bukan ini, fikih. Nah, antum minta sama Allah Azza wa Jalla. Itu berarti ilmu tauhidnya itu belum seberapa. Kita kalau dapat masalah besar, kembali langsung ke Allah. Dulu itu sebelum itu. Sebelum kembali ke Aif Rahman. Sebelum kembali ke Agus Sukanto. Kembali kita curhat ke orang, ngomong ke Allah Ta'ala. Allah tunjukin, Allah bimbing tuh. Dibimbing sama Allah Ta'ala. Allah tenangkan kalbu kita. Tapi sekarang kan orang kita ini belajar tauhid sih belajar tauhid. Tapi aplikasinya itu cuma di lisan doang. Seringkali. ya ada masalah besar, ada masalah kayak gini. Coba tanya dulu ke Allah. Ya Allah, berikan jawaban. Allah Ta'ala akan membimbing mana jawaban yang paling menenangkan walaupun disalahkan sama banyak orang. Ya, ya Allah, sekarang kita lihat pemuda-pemuda, ikhwan, anak-anak ngaji, mereka berseliweran ngomongin tentang masalah-masalah seperti ini. Ya oke lah, itu fikhul waqi, itu juga berkaitan dengan waqi dan harus kita tahu. Ya sahih-sahih. Tetapi kita terbawa jadi kan. Emosi kita terbawa enggak? Terbawa. Ini menunjukkan tadi Nabi bilang, ketika ilmu tidak kita pakai, emosi yang kemudian terpakai. Dan itu kelihatan di napas-napas kalimat kita. Ya. Coba diaplikasikan lagi, baca Al-Quran lagi, tambah hafalannya, tambah hafalan hadis, itulah yang akan menenangkan kita insya Allah. Bukan berarti kita tidak punya kontribusi, ikhwan, ya kan? Ini kita insya Allah berkontribusi untuk kaum muslimin, dan kita berharap istiqomah dalam kontribusi kita ngaji, dan mendakwakan anak, istri, kan? Tetangga, itu kontribusi kita. Ya. Oleh karena itu, ya teguh, insya Allah di atas ilmu yang sahih, dengan manhaj yang sahih insyaallah, dan ikutilah fatwa-fatwa yang lebih menenangkan hati walaupun banyak orang yang mencerca, karena ghuraba itu seperti memegang genggaman bara, dan itu pasti terjadi pada siapapun yang berusaha untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan jangan sampai kita Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagai lip-sync saja. Ketika semua orang bilang Al-Qur'an Sunnah, kita bilang itu juga. Ya, ketika semua orang bilang fatwa ini, kita bilang itu juga. Hanya lip sync saja. Supaya takut kalau misalnya saya menyelisih ustaz yang besar, saya bakal diserang sama orang ganti gitu. Cari, minta sama Allah, ya Allah tunjukkan saya, bimbing saya kemana fatwa yang lebih benar, lebih menenangkan hati. Dapat insya Allah. Insya Allah. Yakinlah dapat. Ya, ketika dapat, alhamdulillah sudah selesai. Selesai perkara. Fokus ke ilmu lagi. Ya. Allah, anak gak ada waktu dari kemarin tuh bahas-bahas seperti gak ada waktu sebenarnya. Cuma ngelihat kok banyak di beranda ini orang-orang yang tadinya dia menyuarakan supaya kita kembali ke ilmu, tapi malah menyeret kita-kita semua untuk kembali ke fikih-fikih wakil seperti ini. Ya kan? Akhirnya apa? Banyak orang-orang gagal dalam fokus ilmu, kemudian terseret di berita-berita yang tidak ada harganya. Dan sebagian dusta. Dan sebagian tidak ada manfaatnya. Waktu habis. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita waktu yang berharga sebenarnya untuk membahas ilmu. Kalau antum boleh tahu bagaimana kemarin kita anak-anak pribadi. Ya. Semenjelang sore udah belajar kita insyaallah kajian ba'da maghrib. Kemudian malam juga sampai malam. Malam belajar. Untuk ini. Ya, baru mulai tidur jam 11-an. Kemudian bangun sekitar jam 2.30. Jam 3 berangkat. Keluar, mama anak istri. Ngapain? Nyari ilmu. Atau nyebarin ilmu. Ya. Gak ada waktu buat kayak gini. Dan apakah kemudian itu berarti anak gak punya kontribusi? Apakah itu gak ada kontribusi sama sekali buat kaum muslimin? Jadi antum pun punya kontribusi. Ingatkan orang-orang kembali ke ilmu, itulah kontribusinya. Ramaikan masjid, itulah kontribusi kaum muslimin. Itulah ditakuti Allah. Ya. Jadi yang seperti ini, itu euforia semata sementara. Walaupun kita mendoakan kaum muslimin, insya Allah. Mereka insya Allah lebih baik, insya Allah. Dan semoga kecemburuan ini adalah kecemburuan yang abadi di hati-hati kaum muslimin. Kita optimis, insya Allah. Kita tidak nyinyirin, tidak menghancurkan kehormatan mereka. Tetapi ketahuilah, bukan itu yang ditakuti oleh mereka. Karena mereka memiliki persenjataan dan fisik yang lebih besar daripada yang terkumpul sekarang sebenarnya. Iya. Yeah. Sebenarnya begitu. Ya. Mereka bisa membuat makar yang lebih besar. Ini seperti buih lautan seperti kata Rasul ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walakinnakum kaghutha is-sail. Kan itu seperti buih-buih di aliran-aliran air. Tidak ada harganya. Ya, teriakan-teriakan itu teriakan emosi semata. Tidak pakai ilmu. Ya. Akhirnya apa? Tidak ditakuti. Tidak ditakuti. Orang-orang yang di luar juga gak takut. Ih, gak takut. Bukan itu kewibawaan kita. Memang, insya Allah, mudah-mudahan ada faedah dan ada efek baiknya mudah-mudahan. Dan semoga Allah minimalisir efek buruknya. Tetapi bukan itu, ikhwan. Bukan itu. Yang Allah Ta'ala ridhoi itu adalah ilmu syar'i. Karena dengan ilmu ketika seorang melangkah, dia mempunyai cahaya. Dia mempunyai cahaya. Yang siapapun itu, insya Allah bisa melihat cahaya ini. cahaya ilmu ini bisa melihat. Dan orang-orang yang berjalan ini rata-rata orang-orang yang kena emosi semata, ikut-ikut. Karena apa? Banyak motifnya. Ada motif politik. Ada motif sakit hati karena tanah. Ada motif saingan politik. Ada banyak motif dan ada motif emosi semata. Seandainya semuanya motifnya ilmu, enggak seperti ini jadinya. Benar. Seandainya semuanya motifnya karena cemburu, karena ilmu syar'i, enggak kayak gini jadi. Beneran. Yakin enggak? Maksudnya enggak seperti ngumpul-ngumpul kayak gini. Ini kenapa kok bisa sampai banyak orang seperti ini? Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kaum muslim. Kenapa bisa kayak gini? Karena ada common enemy, itu aja. Apa common enemy? Musuh bersama. Yang nanti ketika selesai hal ini, udah selesai semuanya. Lihat aja. Banyak yang menggunakan lip sync. Musuh bersama kita. Ini sama, kita juga musuhi itu orang. Ya. Common enemy, kita bersatu, benar bersatu. Tetapi setelah ada ini, setelah ini apa lagi? Apa? What after? Apa yang ada selain? Gak ada rasanya nanti insyaAllah. Tapi tentu kita optimis dan mendoakan buat mereka, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah selamatkan, dan Allah kecemburuan kita kepada kalam Allah Azza wa Jalla. Kita pengen agar kaum muslimin, dan ini kembali ke tafsir-tafsir Al-Quran. Dan ngaji rutin juga tafsir Al-Quran di pada ustaz-ustaz mereka, di daerah-daerah mereka. Di situ insya Allah hidup itu, insya Allah itu hidup itu, takut itu orang kafir. Insya Allah, Allah takut itu orang kafir. Kita hafal Quran, kemudian paham, apalagi mengamalkan dan mendakwakan, takut. Semua syaitan itu takut, semua orang kafir takut itu. Saf kita luruskan sesuai sunnah Nabi, itu yang mereka takutkan. Beneran. Kenapa? Kalau enggak kayak gitu caranya, berarti kita pakai cara yang lain. Itu cara yang duniawi. Dan itu cara duniawi yang kemarin. Itu cara duniawi. Walaupun kita juga enggak 100% salahkan. Itu cara duniawi. Tetapi orang kafir lebih punya dunia daripada kita. Iya. Syukur-syukur ini Allah masih lindungi ini. Syukur masih Allah lindungi. Alhamdulillah. Yang ada posibilitas besar sekali untuk dikacaukan kemarin ini. Alhamdulillah Allah lindungi. Karena insya Allah di antara mereka tuh ada yang memang ikhlas karena pengen membela agama Allah. Dan semoga mayoritas mereka gitu. Walaupun pasti ada motif lain. Pasti. Tapi ala kulli hal, ya kita berdoa. Wa asa an takruhu syai'an. Kita enggak suka dengan kayak gini semua. Mudah-mudahan wa khairul lakum. Ini ada kebaikan buat negeri kita insya Allah. Ya, kita doakan kaum muslimin dan kita saingi mereka ya. Ya mudah-mudahan. Juga ada masalah lainnya, wa asan takahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ketika seseorang menghafal Al-Qur'an, ya. Kadang ya kita tahu kadar hafalan orang atau kapasitas atau kualitas menghafalnya dia itu buruk ya. Maaf. Kadang buruk gitu. Udah diulang-ulang berpuluh-puluh kali enggak bisa. Itu membuat dia tambah masyaqqah dan beban di kalbunya, ya enggak? Pernah ngerasain gitu? Apalagi yang mungkin usianya sudah tidak 40 tahun lagi. Mungkin 40 ke atas. Itu menghafal satu paragraf atau satu ayat yang dua baris aja itu ya Allah susah banget. Nyesel akhirnya. Kenapa masa mudanya kok sia-sia gitu kan. Nah, ini bagi yang menghafal, jangan putus asa. Ini memang hal yang mungkin secara tabiat kita benci. Tapi ingatlah bahwasanya tiap huruf di Al-Quran itu asyru hasanat, 10 hasanat. Ternyata Allah Ta'ala cinta sama orang ini. Ya enggak? Sepantung lihat, ada orang mudah ngapalin Al-Quran. Anda punya teman, orang Sulawesi. Ketika dia cerita ya, tentang Al-Quran, gitu kan, anak udah hafal. Berapa antum hafal? Ente hafal berapa? Udah hafal mana? 30 juz. Karena kaget. Tapi dia anak bandel gitu. Masya Allah. Luar biasa. Tapi anak sedih ngeliatnya. Terus antum, ente sekarang masih hafal gak? Anak udah lupa semuanya. Allah, itu sedih hati anak ya Allah. Sedih banget hati anak. Baru nikah kemarin orang. Sedih, tapi bukan itu substansinya ya. Tadi yang masalah ininya. Itu gosipnya aja. Itu masalah dia lupa. Karena apa? Dia mengikuti daurah seperti 40 harian itu. Setelah itu udah lupa. Lepas. Musibah kan? Musibah ini Allah. Takutnya menjadi hujah atasnya. Juga kemarin ada seorang santri ya, di satu pesantren gitu dekat rumah. Ana ngobrol sama dia. Terus dia bilang, antum mau ngapalin berapa banyak? Anu mau ngapalin 30 tapi cuma sekedar nyetor aja. Maksudnya satu hari satu halaman gitu, satu hari tiga halaman. Terus ngapalin mutqinnya sampai paten itu kapan? Itu insya Allah nanti kalau udah khatam, udah lulus pesantren, insya Allah nanti ana pas kuliah bakal ana ini. Ya Allah, ana dalam hati tuh ya ini sulit nih orang. Kenapa? Karena kalau udah nyampe di dunia beneran, maksudnya di masyarakat, itu untuk ngapalin itu susah loh. Sambil kuliah pula. Tahu kan gimana dunia perkuliahan. Dikit-dikit ngeliat AWW gitu kan, ngeliat perempuan gitu kan. Terus nanti tugas, paper, Allah. Apa yang antum bayangin sekarang itu belum tentu semulus itu gitu loh. Gak semulus itu. Jadi ya Allah alam, mudah-mudahan pokok hafalannya. Tapi memang sulit. Syuf, kalau orang mudah menghafalkan dan kemudian mudah melupakan, itu berarti bukan berkah. Ya Allah musta'an. Mudah ngapalin. Allah berikan dia pemahaman yang bagus. Allah berikan dia cepat menghafal. Tapi kemudian cepat lupa. Habis itu udah lewat aja. Allah ini gak berkah. Ada orang dia ngapalin sulit terbata-bata. Ingat, kata Rasulullah SAW, walladhi yatata'ta, itu punya dua ajar. Orang yang baca Al-Quran sambil terbata-bata itu ada dua pahala. Pahala pertama pahala baca, dan pahala kedua pahala usaha, dia gak menyerah. Nah orang kalau misalnya dia menghafal susah, dia gak nyerah, itu tanda-tanda Allah sayang sama dia. Coba positive thinking kayak gitu tuh. Wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Iya, positive thinking kayak gitu. Allah itu sayang sama saya. Saya baca kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, itu berapa kali tuh? 40 kali gak bisa. Aduh ya Allah, ya Allah. Makin sulit, akhirnya dikembali kepada Allah. Makin sayang dia sama Allah, dan Allah makin sayang sama dia. Alhamdulillah. Walaupun dia cuma hafal satu ayat dalam satu hari, tetapi terbukti cintanya Allah kepada dia dengan memperbanyak pahala dia dan melipat gandakan karena kesabaran dia. Tuh, bayangkan. Ada seorang murid Imam Syafi'i namanya Rabi' al-Muradi. Pernah dengar Rabi' al-Muradi? Rabi' al-Muradi ini kalau dibandingkan sama antum, insya Allah antum lebih pintar. Tapi ini murid, di antara murid yang paling masyhurnya murid Imam Syafi'i. Dan murid yang paling berjasa dalam meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Itu besar loh pahalanya itu. Imam Syafi'i loh imam. Nah, ini ada cerita nih. Di dalam Tabaqat al-Syafi'i. Ada cerita, Rabi' al-Muradi ini bebal. Bebal dalam artian bukan bebal bandel, tapi bebal itu kan keras gitu. Sulit ngapalin gitu loh. Imam Syafi'i mentalqin ilmu ini. Kamu paham, Robi? Belum ya, Syekh. Ya udah, saya ulangi. Paham? Belum, Syekh. Paham? Belum, Syekh. Sampai 40 marrah. 40 kali itu satu majelis. Tuh bayangin tuh. Kalau misalnya antum di sini, ana mentalki misalnya Almai. Paham gak antum? Aduh, belum paham. Udah, ana jelasin. Paham? Afwan, belum paham. Ana jelasin. Paham antum? Ukhruj ya adu Allah. Susah gitu kan? Udah gak sabar kok zaman ini. Imam Syafi'i itu sabar tuh. Sampai 40 kali. Ya Allah, lele. Makan apa kan tadi kali? Kamu makan apa sih? Gitu kan? Ya udah, nanti setelah majelis kamu Robi sama saya. Yuk. Itu ditalkin lagi tuh. Private itu. Ya, langsung bimbel private tuh. Yuk, ini ditalkin. Ini bisa enggak, udah apa belum? Belum sampai bisa. Itu muridnya Imam Syafi'i, Robi. Ini muridnya Imam Syafi'i yang lain, ada lagi yang lain seperti Imam Ahmad. Ini jauh beda kualitasnya. Ini Robi al-Muradi. Ya, yang kemudian menjadi salah satu murid yang meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Itu kayak gitu nasibnya. Pelajarannya apa? Sabar kan? Sabar. Pelajaran lainnya itu, syuf, antum kalau bisa jadi guru, melihat murid yang susah banget ini, bukan susah diatur, tapi ngapalin susah, mungkin sekali, dua kali itu masih kita sayang lagi. Tapi kalau udah 4 kali itu udah, kayaknya udah pengen ngelaknat aja nih orang. Ya? Itu kayak gitu. Allah susah sabar. Tetapi di balik itu pasti Allah memberikan yang terbaik. Apa hasilnya? Rabi' al-Muradi bisa dikatakan selain Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i yang paling berjasa untuk menyebarkan mazhab Syafi'i. Itu bayangkan. Bisa jadi murid yang paling sulit dia nanti yang bakal jadi orang. Ya. Jadi jangan kita kemudian melihat yang zahirnya sekarang sulit nih orang, enggak benar nih orang. Bisa jadi dia nanti sesuatu yang baik buat kita insyaallah, ya. Ah, itu juga pelajaran dari Imam Syafi'i bahwasanya itulah seorang murabbi. Paham? Sehingga melahirkan Rabi' al-Muradi. Murabbi itu apa? Mentarbiyah, mendidik. Mendidik itu enggak cuma sekali ketemu selesai, bayar. Nah gitu, enggak kayak gitu. Ya. Murabbi itu mentarbiyah, mendidik. Ya. Mendidik itu berarti harus apa? Mulazamah, terus berturut-turut, sering. Sampai adanya kedekatan emosional antara guru dan murid. Sampai murid sama guru tuh mirip gitu loh. Itu berarti benar-benar ngebimbingnya benar tuh. Namanya Sami As-Suqair di Saudi. Syekh Sami As-Suqair ini mantunya Syekh Utsaimin. Ya, dia akan ada Syekh Khalid bin Abdullah. Ada Syekh Sami As-Suqair, dua-duanya mantunya Syekh Utsaimin. Kalau yang Syekh Khalid bin Abdullah ini yang bilang, Syekh, saya mau ngelamar putri antum. Berani-beraninya gitu kan. Tapi Syekh Utsaimin gak tinggal diam. Langsung pasang CCTV di mana-mana. Maksudnya, ini gimana? Khalid ini gimana orang? Jadi nikahin benar jadi. Jadi ulama itu. Kemudian ada Syekh Sami As-Suqair. Yang kemudian ada muassasah Ibnu Utsaimin, itu Syekh Sami As-Suqair diwasiatkan oleh Syekh Utsaimin untuk sering ngisi di situ. Kalau antum mendengar ceramahnya Syekh Sami As-Suqair, ini plek mi'a bil mi'a, 100% mirip dengan Syekh Utsaimin. Mirip suaranya, ini udah kayak seperti dengar Syekh Utsaimin. Itu tuh karena apa? Karena dulu ketika masih murid ditarbiyah sampai jadi mantu. Sampai jadi mantu. Ibnu Katsir rahimahullah itu berguru pada Jamaluddin Al-Mizzi. Seorang ulama ahli hadis, penulis kitab Tahdhibul Kamal dan lain-lain dari kitab hadis yang besar-besar. Itu Ibnu Katsir kan muridnya. Berani-beraninya dia nikah sama anak gurunya. Jadi Pak Yainya coba Al-Mizzi atau enggak tahu siapa nawarin, apakah Ibnu Katsir yang kepengin duluan atau Al-Mizzi yang jodohin, ana lupa ceritanya. Tapi memang paling enak itu nikahin anak dengan murid sendiri. Ya, atau nikah sama muridnya sendiri. Kenapa emangnya? Gitu kan? Nah, ini dinikahin sampai kemudian Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'i. Al-Mizzi mazhabnya apa? Syafi'i. Ibnu Katsir ahli hadis kan? Ahli hadis. Al-Mizzi ahli blok ilmunya blok. Ya. Itu. Nah, jadi ikatan emosional di kajian rutin itu. Antum akan melihat beberapa asatidzah salafiyin, asatidzah. Itu beberapa dari mereka mirip laganya sama Ustaz Bulhakim. Coba antum perhatikan. Anda enggak mau sebut nama-namanya, ntar promosi lagi. Ini mirip laganya Ustaz Bulhakim. Blok. Mirip. Ada yang mirip laganya, maksudnya lagak di sini gaya, style. Mau Ustaz Yazid. Plok. Kenapa? Pasti ada kedekatan emosi antara mereka. Iya. Kenapa pasti ini? Karena ngaji rutin. Iya. Karena ngaji rutin. Karena ngaji rutin itu ada kedekatan emosional. Sehingga murid tahu karakter gurunya dan guru belum tentu tahu karakter muridnya. Karena banyak. Tapi kemudian wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian suka sama sesuatu, tapi itu buruk buat kalian. Nah, kita serahkan itu urusan suka sama gak suka itu, hikmahnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, sedang kamu belum tentu tahu. Aku gak tahu. Hikmahnya kamu gak tahu. Maksudnya, belum tentu tahu. Kalaupun kamu merasa tahu, belum tentu itu hikmahnya. Ya. Baik, kita lanjut ke faedah. Yang pertama, wujubul jihadi ala ummatil Islam. Ma baqiyat fitnatun fil ardi wa syirkun fiha. Wajibnya berjihad bagi umat Islam selama, nah, jadi kewajiban ini terus ada selama apa? Masih ada, ma baqiyat, masih tersisa fitnah fil ard. Fitnah ini fasad, kerusakan di muka bumi. Ya, fitnah di sini enggak mesti tentang syirik, kadang tentang kemaksiatan. Ya, sebenarnya menggerebek tempat maksiat itu juga ada anjurannya, tapi yang melakukannya adalah otoritas. Itu masalahnya kan? Wasyirkun fiha, dan kesyirikan di atas bumi. Nah, sekarang syirik di bumi ini banyak banget. Samping rumah kita, ya, depan rumah kita ada kesyirikan. Atau di diri kita, na'udzubillah, gitu kan? Nah, ini tapi kan cara menanggulangi kesyirikan ini kan tidak serta-merta langsung hajar bleh gitu aja. Ya kan? Sebagaimana telah ana ceritakan di sini. Ana pernah curhat kepada Syekh ana, guru ana. Syekh Shalih Al-Idan, guru akidah. Itu ana tanya, "Syekh, Ustaz bukan Syekh, tapi beliau adalah Syekh, muridnya Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan Syekh Ibn Baz. Ustaz." Ya. Ya enggak kayak gitu ngomongnya. "Ustaz, ya. Di bait ana dekat rumah di Kalibata itu ada kuburan. Mewah ya Ustaz. Dipuja sana sini. Dan ada Ka'bahnya sekarang waktu itu. Karena enggak tahu sekarang, enggak pernah ziarah ke sana. Ana sebenarnya lewat sana tuh buat apa? Meneliti kali Ciliwung, tapi kebetulan lewat ana kuburan itu." Wah, gitu kan. Ana sedih ya Syekh lihat kayak gini. Ditanya Mas Syekh, "Ya akhirnya mau dakwah." "Iya, mau dakwah. Gimana caranya supaya ini Syekh?" "Caranya antum tanya. Ana tanya ke antum. Itu mereka membuat itu tiba-tiba dalam waktu berapa malam atau berapa tahun?" "Ya berapa tahun sih, udah lama." "Baik, untuk mencegah dan menanggulangi dan menetralisirnya butuh waktu yang berapa bertahun-tahun." Gitu. Pelajarannya apa ikhwan? Kita gak bisa mengubah sesuatu sistem yang sudah mengakar berpuluh-puluh tahun dengan waktu sekejap. Kalau misalnya kita bisa melakukan, atau kita melakukan, kan misalnya kita teorinya kayak gitu, kita bisa segera melakukan itu, hancurin itu sistem dalam waktu sekejap, itu antum yang hancur. Dan itu terjadi berulang-ulang, terjadi enggak orang tuh banyak yang enggak belajar dalam hal ini, terjerumus akhirnya, terkena fitnah akhirnya. Ya kan, pengen mengubah sistem yang sudah mengakar berpuluh-puluh tahun dengan prinsip yang juga lemah, akhirnya kita yang ikut. Kita ikut. Begitu, jadi kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, menanggulanginya itu dengan cara yang tidak singkat. Waktunya agak lama. Ada pertanyaan enggak? Tadi dikasih kertas pertanyaan enggak? Yang mau nanya pakai kertas aja, biar kedengeran suaranya. Kedengeran pertanyaannya. Dua, jahlul insani bil awaqibi yaj'aluhu yuhibbul makruh wa yakrahul mahbub. Jahal artinya apa? Ketidaktahuan. Ketidaktahuan manusia bil awaqib, terhadap akibat-akibat dari perbuatan. Nah, awaqib ini akibat-akibat perbuatan. Ketidaktahuan tentang akibat itu yaj'aluhu, membuat, menjadikan manusia yuhibbul makruh, mencintai hal-hal yang sepatutnya dibenci. Ya. Wayakrahul mahbub, dan membenci hal-hal yang sepatutnya dicintai. Karena apa? Karena kebodohan akan hikmah, ketidaktahuan akan hikmah. Yang ketiga, dan ini terakhir dari faedah yang kita bahas, awamirullahi kulluha khair. Ya, awamir jama' dari amr, yang merupakan perintah. Kalau amir jama'nya umara, kalau amr jama'nya awamir. Jadi amr itu ada dua, maknanya perintah, ada yang maknanya perkara. Kalau yang maknanya perintah, awamir jama'nya. Kalau yang maknanya perkara, umur. Ya. Jadi sini awamir adalah perintah-perintah Allah, kulluha khair, semuanya baik, enggak ada yang buruk. Wa qimus shalah wa atuz zakah wasta'inu bis sabri was shalah. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa nahayna wa yanhauna 'anil munkar, diperintahkan dakwah. Itu semua baik, semua itu. Enggak ada yang buruk. Wa nawahihi kulluha syarr. Dan larangan, semua larangan-larangannya dari Allah pastilah buruk, pasti. Falidha, dan oleh karena itu yajibu fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi. Oleh karena itulah wajib untuk melakukan perintah-perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Baik. Insyaallah sampai situ. Ikhwan yang mau istirahat tafadhol. Bisa ditanyakan ya, ada mau nanya? Yang mau istirahat tafadhol. Ya, sepertinya kita lanjut aja. Kalau Ibu Fahid boleh lanjut? Atau butuh istirahat? Abstain, banyak yang abstain. Lanjut aja ya. Biar, karena waktunya zuhur maju. Ikhwan yang mungkin ada keperluan silakan boleh keluar, maksudnya apa bahasa halusnya? Boleh get out dari sini. Ya silakan kamu bertanya. Ada soalan? Hah? Tidak ada. Ada yang bertanya atau mau istirahat atau mau lanjut? Kita lanjut ke hadis. Lanjut ke poin-poin. Mau bertanya nanti. Nah. Iya itu dia, beliau. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya. Berani kalau enggak ada pertanyaan lanjut poin-poin. Kita lanjut hadis. Beneran, kalau ada. Kalau enggak ada. Ya enggak apa-apa ya. Ada minuman, ada minum dulu ya, boleh ya. Tapi ntar dulu. Waktunya habis buat minum. Yuk kita. Hah? Gak ada waktu buat buka berapa detik coba buat minum. Gak ada waktu. Soalnya boleh ilmu harus split dengan waktu. Ya. Apaan ini kalau misalnya ada yang ada perluan silakan. Mau istirahat udah penat kepalanya silakan. Boleh istirahat dulu. Tapi kita terusin di sini dan gak dipaksa beneran. Ya. Kita lanjut ke tauhid. Sahih Al-Bukhari, kitabnya bukan Fadhilul Fawaid ya. Tapi kan Anda sudah menjanjikan kita akan membahas fokus kepada masalah langit-langit ya. Dan Anda minta yang punya lidua tolong dicari dalam Sahih Bukhari ini hadis ini. Anda enggak menyebutkan nomornya sayangnya ya. Ada beberapa hadis. Afwan di sini. Tapi kita ganti ini dulu. Kita ganti link dulu ya.